sih neng aya naon mak aya ronggeng ngaranna nyinam teh nyak nyak silih asi silih aje kasa sama mirosea aya ronggeng make lagu Candra Mawar cilih asi cilih ajen kasa sama silih horma kumaha mah dicarek ngeju dapuh ubang barahi sohorong geng Bekasi obat tepak kendang bajidoran nyak nyak lamun urang silih asi urang menang kahormatan nyi inem bro geng Bekasi siap kuda Patemak, anjak kapu, pus kacang, nandu ya.